Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman bi syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi sebelumnya telah kita uraikan dari karakter umum agama Islam ini, ciri pokok yang dengannya kita bisa menilai keindahan Islam dan membedakannya dengan aksi-aksi kerusakan atau perbuatan-perbuatan yang keliru di atas namakan jihad. Dan telah saya buka juga pembahasan tentang beberapa kesalahan seputar memahami masalah jihad. Dan berikut ini pembahasan yang kelima, masih terkait dengan beberapa kesalahan di dalam memahami makna jihad. Dari kekeliruan yang sering terjadi adalah kekeliruan di dalam memahami ketentuan jihad itu sendiri. Jadi sebuah syariat, kalau dia adalah ibadah, ibadah itu pasti disyaratkan padanya syarat-syarat dan harus hilang penghalang-penghalang. Ya. Sehingga ibadah tersebut apabila ingin ditegakkan dengan syah harus terpenuhi syarat-syaratnya dan ketentuannya. Maka sebuah jihad yang dikatakan jihad yang syar'i dikatakan sebagai jihad apabila terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama disyaratkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya setiap amalan itu adalah tergantung pada niatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi fil 'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang paling tinggi, dialah yang berada di jalan Allah. Kemudian syarat yang kedua dari syarat jihad itu, disyaratkan ada kekuatan dan kemampuan dalam menegakkan jihad. Iya. Karena jihad terkait dengan mengerahkan segala kekuatan. Dan Allah telah berfirman, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwa. Dan siapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan yang paling maksimal. Kita diperintah untuk menyiapkan kekuatan. Ya. Maka disyaratkan syarat kekuatan ini. Apabila kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, maka tidak disyariatkan terhadap mereka untuk berjihad. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu tentang kisah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Jadi setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ini kejadian di akhir zaman nanti. Dan Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar, tidak ada yang mampu menghadapinya. Tidak ada pasukan yang bisa mengalahkannya. Dari manusia yang hidup. Ya. Karena itu, Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan kepada Imam Mahdi agar supaya naik ke gunung. Iya. Karena itu diwahyukan, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim. Fahirris ibadi ila tur. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, sungguhnya aku telah mengeluarkan sekelompok manusia yang tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi mereka. Maka berlindunglah ke gunung Tur. Jadi perhatikan ya, harus ada syarat kekuatan. Ini persepsi keliru yang saya sebutkan tadi. Yang penting melawan saja, yang penting mati syahid. Ya harus diukur kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak disyariatkan berjihad. Nah dikatakan kepada Nabi Isa dan kaum muslimin di waktu itu, kalian perangi saja Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kalian mati syahid. Tidak. Tapi disuruh naik ke gunung. Berlindung. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj memelangi semua manusia. Tidak ada yang mengalahkannya. Sampai karena sombongnya mereka, mereka berkata, kita sudah mengalahkan seluruh penduduk bumi. Sekarang mari kita perangi penduduk langit. Maka Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan senjata-senjatanya ke langit. Maka turunlah senjata-senjata itu kembali dalam keadaan berlumur darah. Fitnah untuk mereka. Kemudian Allah turunkan untuk mereka azab sehingga mereka mati semuanya dari awal sampai akhirnya. Ya. Jadi kesimpulannya di sini harus ada kekuatan. Jadi kalau tidak ada kekuatan tidak disyariatkan jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ingin menegakkan jihad harus ada kekuatan. Iya. Harus memiliki kekuatan. Maka ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari syarat disyariatkannya jihad, tidak terjadi kerusakan yang lebih besar di belakang jihad tersebut. Kalau dia menegakkan jihad, kemudian terjadi kerusakan yang lebih besar. Apakah itu berupa semakin banyaknya darah yang tertumpah, semakin hilangnya keamanan, dan berbagai kerusakan yang lainnya, maka ini tidak dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat dari syarat jihad yang disyariatkan, jihad itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Pimpinan negara. Ingatlah, yang memimpinnya adalah pimpinan negara. Barulah dikatakan sebagai sebuah jihad. Adapun kalau dia membentuk sekelompok orang diangkat pemimpin, maka itu tidak disebut jihad. Jihad itu harus dibawa pimpinan yang syah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal imamu junnah yuqatalu mi waraihi." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Peperangan dilaksanakan di belakangnya. Tidak boleh ada jihad kecuali di belakang pemimpin. Dan dia dijadikan sebagai pelindung. Jadi, imam, pemimpin, tugasnya adalah memimpin jihad. Karena itu tidak boleh ada yang menyuruhkan jihad dan dia bukan pimpinan negara. Iya. Dan apa yang sering kita dengar kadang sebagian orang demonstrasi, kemudian mengajak jihad di sebuah tempat. Ya. Kalau lagi masalah Palestina, ayo kita pergi berjihad ke Palestina. Kalau lagi bermasalah di daerah Suria, ayo kita berjihad di Suria. Ini orang-orang yang meneriakkan, tidak ada haknya untuk itu. Sebab yang punya hak menyuruh jihad, membentuk pasukan, menancapkan bendera, itu adalah pimpinan negara. Karena itu di masa Nabi SAW, tidak ada yang meneriakkan jihad kecuali Rasulullah SAW. Dan para sahabat ditindas di Mekah. Tidak ada yang berdiri kemudian berkumpul, ayo kita berjihad menghadapi kaum musyrikin. Semuanya datang kepada Nabi. Mengadukan masalahnya. dan Nabi menasihatkan untuk bersabar. Maka ini fikih dalam agama harus dipahami. Kemudian dari syarat suatu jihad, jihad itu harus berada di bawah bendera dan wilayah negara. Jadi kaum muslimin harus ada wilayah negara baru boleh menegakkan jihad. Ya. Sekarang kalau kita lihat misalnya ke ISIS ini, ya, kelompok yang menyerukan dirinya sebagai Khilafah Islamiyah untuk Irak dan Suriah, kalau kita lihat mana wilayah kekuasaan mereka, mereka bilang Irak. Irak bukan kekuasaan mereka. Mereka bilang Suriah. Suriah juga bukan kekuasaan mereka. Mereka hanya merebut beberapa wilayah dan belum syah menjadi apa? Menjadi pemimpin. Kalau dikatakan menyuruh jihad, mereka tidak ada wilayah kekuasaan. Apalagi mau memasang khalifah. Iya. Dan ini dari konsekuensi fikih di pembahasan agama kita. Kemudian syarat yang kenal. Iya. Baik, itu lima syarat ya. Lima syarat dari syarat ditegakkannya jihad. Barulah jihad tersebut dianggap sebagai jihad yang syar'i. Jihad yang disyariatkan. Ya. Kemudian pembahasan yang keenam yang banyak keliru di dalam memahami jihad, harus diketahui bahwa jihad di dalam agama kita menghadapi orang kafir secara fisik. Ya. Sebab telah saya uraikan tadi ya bahwa jihad itu kadang ada jihad memerangi jiwa sendiri, merawangi hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, ada jihad melawan orang kafir, kaum munafikin, orang yang berbuat kemungkaran. Jihad itu kadang dengan lisan, dengan tangan, dengan harta. Sekarang saya masuk ke titik pembahasan. Jihad melawan orang kafir secara fisik. Jihad melawan orang kafir secara fisik itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Dan ini pembagian tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Karena itu orang yang tidak tahu pembagian-pembagian jihad seperti ini, masuk di dalam jihad, itu namanya berbuat tanpa ilmu. Berbuat tanpa ilmu. Orang ditanya, jihad kamu jihad apa? Pembagiannya yang mana? Apakah jihad ad-dafa atau jihad al-hujum? Apakah jihad menyerang atau jihad membela diri? Oh, saya tidak tahu jihad itu. Saya tidak tahu maknanya. Jadi masuk di dalam jihad sedangkan dia tidak tahu apa. Apa ini maksud dengan jihad? Jadi harus diketahui jihad terbagi dua. Ada jihadul hujum. Yang pertama, jihad menyerang. Dan yang kedua ada nama jihad ad-dafa, jihad membela diri. Jihad membela diri. Kalau jihadnya menyerang, maka disyaratkan padanya lima syarat yang saya sebutkan tadi. Harus ikhlas, tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar, harus dipimpin oleh pimpinan negara, harus ada kekuatan dan kemampuan kaum muslimin, kemudian harus dibawa bendera dan wilayah negara. Lima syarat. Jelas ya? Ini lima syarat jihad menyerang. Kalau terpenuhi lima syarat ini, baru syah namanya jihad menyerang. Adapun jihad membela diri, itu kondisi di mana kaum muslimin diserang oleh orang kafir. Kita bukan menyerang, kita diserang. Maka kewajiban kita adalah membela diri. Karena itu, kata sebagian ulama, pada jihad membela diri tidak disyaratkan syarat apapun. Jadi maksudnya tidak disyaratkan syarat apapun kalau di kondisi sementara diserang. Tapi kalau di kondisi baru akan diserang, ya, maka di sini di dalam persiapannya dan segala sesuatunya harus dipimpin oleh pimpinan negara. Dalam persiapan dan segala sesuatunya harus dipimpin oleh pimpinan negara. Demikian. Maka ini perbedaan dua jihad. Ada jihad menyerang, ada jihad membela diri. Ya. Ada jihad membela diri. Baik. Kemudian dari Kekeliruan juga di pembahasan jihad, dan ini pembahasan yang ketujuh. Anggapan bahwa orang kafir itu cuma satu jenis saja. Anggapan bahwa orang kafir cuma satu jenis. Padahal orang kafir itu ada empat jenis orang kafir. Kafir yang pertama disebut dengan nama kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah kafir yang tinggal di tengah kaum muslimin. Hidup dalam satu negara. Ya. Dilindungi oleh pemerintah dan dia juga menunaikan kewajibannya kepada pemerintah. Maka ini disebut kafir dhimmi. Harus diketahui bahwa orang kafir yang ada di negara kita ini itu masuk dalam kafir dhimmi. Sebab dilindungi oleh apa? Negara. Ya. Dan kafir dhimmi tidak boleh diperangi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhimmatul muslimina wahida, yas'a biha adnahum." Dhimma kaum muslimin itu satu. Ketika sudah ada dhimma, maka dijaga oleh seluruh kaum muslimin dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atasnya menjaganya. Ya. Maka ini kafir jenis yang pertama. Kafir jenis yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang telah bersepakat dengan kaum muslimin untuk tidak berperang. Ya. Jadi keumuman orang kafir sekarang ini kafir mu'ahad. Sebab ada hubungan bilateral antara sebuah negeri dengan negeri yang lainnya. Ya. Seperti kita Indonesia misalnya, ada hubungan ASEAN, ya. Singapura misalnya, negeri kafir. Tapi ada hubungan antara Indonesia dan Singapura, perjanjian tidak berperang. Jelas ya? Maka mereka dihitung sebagai kafir mu'ahad. Ya. Kalau saya beri contoh di masa dahulu, Nabi SAW ketika menandatangani perjanjian Hudaybiyah, maka kafir Mekah semuanya adalah kafir mu'ahad. Tidak boleh diperangi. Sampai Nabi berucap tegas sekali, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Ini saya sudah uraikan tadi. Kenapa tidak boleh dibunuh? Sebab ini terkait dengan perjanjian. Dan umat Islam bukan pengkhianat. Bukan orang-orang yang rendah. Gampang melanggar janji. Ya. Kemudian kafir yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir dari luar negeri. Mereka ingin masuk ke negeri Islam. Ingin mendengar tentang Islam. Maka boleh mereka masuk diberi jaminan keamanan. Inilah kebanyakan turis-turis asing yang masuk ke negeri kita. Jadi kalau dia masuk ke negeri kita, kemudian oleh pemerintah distempel paspornya di imigrasi, itu artinya dia disetujui masuk ke Indonesia dan diberi jaminan keamanan. Dan kafir musta'man tidak boleh diganggu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Kalau ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah keamanan untuknya sampai dia mendengar kalam Allah. Beri jaminan keamanan sampai dia masuk ke negeri kaum muslimin. Dan berdasarkan hadis yang telah saya bacakan bahwa dhimma kaum muslimin adalah satu wajib untuk dijaga oleh seluruh lapisan manusia. Ini tiga jenis kafir. Selain dari tiga ini disebut dengan kafir harbi. Inilah yang keempat. Kafir harbi selain daripada tiga. Kafir harbi inilah yang boleh untuk dibunuhi. Tapi ingat, kalau membunuh orang kafir harbi, itu artinya memerangi mereka dengan cara jihad fisabilillah. Dan jihad tadi sudah kita terangkan terbagi dua. Ada jihad menyerang, ada jihad apa? Membela diri. Jadi kalau dia memulai menyerang kafir harbi, harus ada pimpinan negara, terpenuhi lima syarat itu tadi. Jelas ya? Maka ini pembagian orang-orang kafir. Ya. Dengan ini tampak sekali keindahan syariat kita dalam jihad. Sekarang kita tanyakan. Ya. Kita mulai tanya. Dari ISIS ini, Al-Qaeda, Boko Haram, Ini Boko Haram di Nigeria. Boko Haram itu artinya tidak boleh ada pendidikan barat. Ya, mereka anti barat. Kalimatnya benar. Umat Islam punya tuntunan. Ngapain umat Islam menoleh ke barat atau ke timur? Mereka ada kiblat ke Ka'bah, kiblat sendiri. Tapi Boko Haram ini, mereka karena anti barat, dia kafirkan pemerintah, dia halalkan darahnya, dia ingin berkuasa. Lebih cocok disebut pemberontak. Dan Boko Haram ini juga ada keterkaitan dengan Al-Qaeda. Mereka juga ada bai'at kepada Al-Qaeda. Jadi mereka-mereka ini semuanya, kalau kita lihat jihadnya, sekarang kita tanya kepada mereka, jihad apa yang kalian tegakkan? Apakah jihad menyerang atau jihad membela diri? Kalau mereka bilang jihad menyerang, harus terpenuhi 5 syarat. Ya, ikhlas, kita tidak tanya tentang hati orang. Yang kedua, mana kemampuan kalian? Ya. Kalau punya persenjataan, dia tidak mampu untuk langsung maju, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Ada diselingi dengan apa? Perang senyap. Ya. Kemudian tanyakan kepada mereka, mana pimpinan negara kalian? Mana wilayah kekuasaan kalian? Ini tidak ada, orang-orang tidak ada wilayah kekuasaannya. Bukan pimpinan negara mereka. Ya. Kemudian jihad yang ditegakkan tidak boleh memunculkan kerusakan lebih besar. Dan telah terbukti apa yang mereka tegakkan lebih memunculkan kerusakan yang besar. Dan melanggar berbagai nilai-nilai agama. Iya. Melanggar berbagai nilai-nilai agama. Jadi dari sisi ini sudah keliru jihadnya. Kalau mereka katakan jihad membela diri, mereka bukan orang yang diserang, mereka yang menyerang. Jadi ini sudah bisa dihukumi, jihad yang keliru. Iya. Sekarang orang yang melakukan peledakan, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, berbagai bom yang pernah terjadi di Indonesia ini. Tanyakan kepada mereka, jihad apa yang kalian lakukan? Iya. Jihad apa yang kalian lakukan? Jihad menyerang atau membela diri? Semua orang tahu mereka yang menyerang, berarti kalian bukan membela diri. Dan menyerang harus terpenuhi 5 syarat. Dan mereka tidak ada syaratnya. Tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Bukan pimpinan negara, tidak ada wilayah kekuatannya. Tidak memiliki kekuatan, hanya mampu meledakkan setelah itu lari, kabur, jadi buronan. Tidak ada kekuatan. Ya. Hanya membuat kerusakan, membuat orang lain susah. Ya. Kaum muslimin yang lainnya menderita, mereka hidupnya di bawah tanah. Ya. Jadi tikus berkeliaran sana sini. Inilah perbuatan sebagian orang. Dan ini pemahaman yang keliru tentang jihad. Kemudian siapa target mereka? Ini pembahasan lainnya. Ternyata yang mereka perangi bukan orang kafir saja. Yang korban di bom Bali ada kaum muslimin. Yang korban di bom Marriott ada kaum muslimin. Yang korban di Irak, di Nigeria, banyak dari kaum muslimin. Banyak dari kaum muslimin. Jihad apa yang mereka tegakkan? Kalaupun yang mereka perangi kafir, kafir tadi terbagi 4. Kafir yang mana yang mereka perangi? Ya, bukan kafir harbi yang mereka perangi. Bukan kafir harbi. Dan inilah kekeliruan-kekeliruan mereka di dalam memahami makna jihad itu. Karena itu berulang kali saya tegaskan bahwa jihad itu bukan semangat belaka. Memang mudah ya, oh saya ingin mati syahid. Saya ingin cari jalan pintas menuju sorga. Ingin meminang bidadari. Oke, mudah dikasih doktrin-doktrin memang. Dan itu memang keutamaan jihad. Andai kata jihadnya benar. Kalau jihadnya benar, mari kita semua berjihad. Ya. Dan itu adalah ciri keimanan. Kalau ada yang sekarang, ya, dia tidak berniat untuk berjihad. Kalau misalnya ada jihad yang benar sesuai dengan syariat, ditegakkan lalu dia tidak berniat untuk berjihad, maka itu ada kemunafikan di dalam hatinya. kematian. Itu ketentuan dalam agama kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Man mata wa lam yabzu wa la yuhaddits nafsahu bi mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang meninggal dalam keadaan belum berjihad dan tidak mencita-citakan dirinya untuk berjihad, maka dia meninggal di atas suatu cabang dari kemunafikan. Jihad adalah hal yang agung, tapi harus sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan ketentuannya. Maka ini diantara kekeliruan ya di dalam apa namanya memahami pembahasan jihad. Kemudian dari kekeliruan pemikiran lainnya terkait dengan masalah mengafirkan kaum muslimin. Terlalu gampang menjatuhkan fonis kafir. Siapa yang menyelisihinya kafir. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia adalah kafir. Siapa yang diam riba terhadap orang yang berhukum terhadap selain hukum Allah, dia juga kafir. Siapa yang membantunya, dia kafir. Akhirnya orang-orang ini pemikirannya apa? Pemikirannya pemerintah dari presiden sampai kepada kepala desa, semuanya adalah kafir. Sampai tukang sapu di kecamatan saja kafir mereka. Menurut orang-orang ini. Karena itu lihat dari gerakan ISIS, mereka halalkan darah siapa saja. Dari orang yang berada di Suriah melawan Bashar, perbuatan mereka bagus melawan Bashar yang zalim. Ya, pemerintah kafir yang membolimi ya, Bashar ini. ISIS, ketika orang-orang ini yang berjihad ini tidak ikut ke ISIS, mereka dianggap murtad, diperangi juga oleh ISIS, dibunuhi juga. Ya. Disembelih sama dengan yang biasa mereka peragakan di mana? Di potongan-potongan video mereka. Iya. Dan ini adalah kekeliruan mereka di dalam masalah jihad. Sebabnya apa? Karena dia pandang semua orang kafir yang tidak ikut ke dalam khilafah mereka dianggap murtad keluar dari agama. Iya. Mereka anggap murtad keluar dari agama. Dan ini ucapan-ucapan tegas dari mereka. Ada di ucapannya Ibn Laden dan ada di ucapannya tokoh-tokoh mereka. Ada di ucapan tokoh-tokoh mereka. Nah, dan di sini saya ingin ungkap sebuah pembahasan penting. Kita semua di dalam posisi memerangi radikalisme. Kita memerangi orang-orang yang keliru di dalam menerapkan makna jihad ini. Tapi ada suatu pemahaman yang merupakan sumber kerusakan yang menjadi sebab terjadinya terorisme, sebab terjadinya bom bunuh diri, sebab terjadinya berbagai kerusakan. Orang-orang ini duduk-duduk saja. Tapi pemikiran mereka yang berkembang. Dan ini lebih berbahaya daripada orang yang mengangkat senjata. Karena itu dari dahulu orang Khawarij itu, ada Khawarij yang mengangkat senjata, langsung berperang. Dan ada Khawarij namanya disebut Al-Qa'adiyah. Mereka duduk-duduk saja. Tapi mereka menggembosi dengan lisannya. Mereka mengafirkan penguasa, mencela penguasa, memanas-manasi hati manusia. Akhirnya berdirilah mereka melakukan pemberontakan. Ini orang kerjanya duduk-duduk. Sama sekarang ini, orang-orang yang seperti ini banyak modelnya. Kalau ditanya tentang ISIS, dia akan bilang ISIS itu bejat. ISIS itu tidak benar. Tapi dia sendiri mengajak manusia kudeta kepada pemerintah. Dengan lisannya. Iya. Dan ini harus diwaspadai. Dan ini ada pemikiran-pemikirannya. Karena itu tadi saya serius menerangkan pentingnya kita melawan radikalisme ini dari arah perang secara opini, secara ideologi. Sebab ideologi yang keliru ini, inilah yang memunculkan berbagai kerusakan. Iya. Di dasar apa yang mereka tanamkan, sehingga muncul peledakan, sehingga muncul pemberontakan, itu dasarnya dibangun di atas tiga pondasi. Pondasi yang pertama, mereka buat umat ini jauh dari para ulama. Dibuat dulu umat benci kepada orang yang berilmu. Benci kepada ulama ya. Iya. Sekarang kalau ada orang yang berbicara wajib taat kepada pemerintah, padahal dia bawakan ayat Al-Quran, hadith-hadith mutawatir dalam hal itu, puluhan hadith menjelaskan kewajiban taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, maka orang-orang ini, para perusak ini tadi, kaum khawarij ini, langsung mereka mengatakan ini ulama pemerintah, ini ulama penjilat, ini ulama begini dan begitu. Berbagai ucapan jelek mereka tujukan kepada ulama. Gunanya agar supaya umat jauh dari para ulama. Ya. Dan ini yang menimpa kita. Sekarang ini umat Islam, apalagi di Indonesia ini, itu tidak diketahui mereka mau merujuk kemana. Ya. Setiap orang yang pandai baca ayat, pandai baca hadis, langsung dikatakan ulama. Padahal kalau dia naik ke mimbar Jumat, hanya pandai baca satu ayat, baca satu hadis, setelah itu putar sana sini, nah itulah ulama. Dan lebih lucu lagi, sekarang yang menjadi rujukan orang-orang jadi pelawak di televisi. Ya. Kemudian pandainya menyanyi. Tapi karena dia bicara agama, akhirnya dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai ulama. Ya. Dianggap sebagai ulama. Perhatikan. Jadi harus diketahui orang yang berilmu itu siapa. Orang yang berilmu itulah yang menjadi rujukan manusia. Dan mereka adalah siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari kedetailan-kedetailan agama ini. Mereka tahu yang muhkam dan mutasyabihnya. Tahu yang nasikh dan mansukh dari nas-nas. Punya kiki terhadap ayat Al-Quran dan hadis, tahu tafsirnya, tahu penjelasannya, ya. Mengerti tentang silam pendapat para ulama di dalamnya. Inilah para ulama yang kita merujuk kepadanya, kembali kepadanya. Ya. Jelas ya? Maka langkah pertama para teroris ini, ya, para perusak ini tadi, langkah mereka yang pertama, mereka jauhkan dulu umat dari para ulama, dibuat kabur dulu. Siapa para ulama? Setelah umat tidak terikat dengan ulama, akhirnya seperti anak-anak ayam kehilangan induk, gampang dijaring oleh mereka. Masuklah mereka ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, mereka buat masyarakat, buat manusia benci kepada pemerintah. Tahapan yang kedua, dia buat manusia benci kepada pemerintah. Dan saya akan jelaskan satu bab khusus. Ya. Tentang kewajiban taat kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf, ya. Maka mereka buat benci rakyat, benci masyarakat terhadap pemerintah. Kalau sudah kebencian yang tertanam, sisa tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, mereka lemparkan pemikiran pengafiran terhadap kaum muslimin. Orang yang berbuat dosa besar, kafir, ya. Orang yang meminum khamar, kafir. Tidak salat, walaupun tidak salatnya sebagian saja, dianggap kafir. Ya. Dan ini ada silam pendapat ya, terkait dengan salat. Misalnya orang yang, dianggap korupsi, mereka katakan kafir. Ya. Menyelisih pemahamannya, kafir. Jelas? Kalau sudah melalui tiga tahapan ini, sudah. Itu artinya, cuacanya sudah tenang bagi mereka. Ya. Bebas sudah, mau digarap, siapa yang mau digarap, diarahkan apa yang diarahkan. Disinilah mulai muncul pemikiran. Karena itu kalau ingin memperbaiki, memang ingin serius menghadapi radikalisme ini, langkah yang pertama, umat harus didekatkan kepada para ulama. Mereka harus dekat kepada ilmu agama. Langkah yang kedua, harus ditanamkan pemahaman yang benar, kewajiban mengagungkan pemerintah. Iya. Dan langkah yang ketiga, harus dipahamkan kepada mereka dasar-dasar syariat di dalam pembahasan-pembahasan pengafiran dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Iya. Baik, maka tidak boleh seorang sembarang di dalam mengafirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu man ri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi." Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka kalimat ini harus disandang oleh salah seorang dari keduanya. Kalau tidak seperti itu, maka kalimat ini akan kembali menimpa dirinya sendiri. Ya. Dan ini vonis mengakhirkan bukan perkara gampang. Menuduh seorang muslim kafir itu sama seperti membunuhnya. Sama seperti membunuh mukmin tersebut. Karena itu Rasulullah bersabda, "Waman rama mu'minan bi kufrin fa huwa faqatlihi." Siapa yang menuduh seorang muslim dengan kekafiran, maka itu sama saja dengan membunuhnya. Sama dengan membunuhnya. Ya. Dan ini pengkafiran bukan sembarangan. Tidak semua orang yang jatuh di dalam perbuatan kekafiran dikafirkan. Harus ada syarat-syarat pengkafiran. Silang penghalang-penghalang. Ya. Itu ada orang di samping Nabi berdendang. Ya, budak-budak perempuan berdendang bahwa di tengah kami ada seorang Nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi dianggap Nabi tahu perkara yang gaib. Besok akan terjadi. Ini ucapan kekafiran. Tapi karena ucapan ini tidak dia dia ucapkan dalam keadaan dia tidak ketahui hukumnya, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikafirkan, hanya ditegur saja. Dan kisah seorang lelaki yang ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya dan keluarganya, kalau saya meninggal nanti, maka bakarlah diri saya. Dia suruh bakar dirinya. Sampai saya menjadi debu, kemudian sebagiannya lempar ke laut, sebagiannya lempar ke tanah, supaya tidak bisa dibangkitkan. Dia berkata, kalau Allah mampu membangkitkanku, maka saya pasti disiksa. Karena dia merasa banyak dosa. Perhatikan, dia sekarang ragu akan kemampuan Allah. Ya, saya tanya sekarang, kalau ada yang ragu Allah maha mampu, itu hukumnya apa? Kafir. Tapi orang ini, apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, anak-anaknya melakukan wasiatnya. Maka setelah itu, Allah firman, wahai bumi, kumpulkan apa yang kamu dapat. Wahai laut, kumpulkan apa yang kamu dapat. Tiba-tiba orang ini berdiri kembali. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa sebab kamu melakukan perbuatanmu? Berwasiat seperti itu. Maka orang ini menjawab, ya Allah, karena saya takut kepada siksaanmu. Maka Allah ampuni dosa-dosanya karena itu. Ya, dia tadi jahil, tidak ngerti. Jadi tidak setiap orang jatuh di dalam perbuatan kekafiran, dikafirkan. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Dan harus hilang penghalang-penghalangnya. Harus hilang penghalang-penghalangnya. Karena itu disyaratkan 4 syarat harus terpenuhi dan harus hilang 4 hal. Syarat yang pertama disyaratkan dia mengetahui kekafiran itu. Punya ilmu. Tidak boleh dia jahil. Penghalangnya jahil. Tidak boleh dia jahil. Syarat yang kedua disyaratkan dia sengaja melakukannya. Sengaja. Iya. Bukan orang yang lupa. Bukan orang yang lupa atau tidak sengaja. Dia sengaja melakukannya. Syarat yang ketiga disyaratkan dia melakukannya dengan pilihannya sendiri. Bukan terpaksa. Jadi dia lakukan dengan pilihan sendiri, kerelaan sendiri. Tidak dipaksa. Ini terpenuhi syarat. Hilang penghalang. Tapi kalau dia dipaksa, Ammar bin Yasir berucap kekafiran. Tapi Allah maafkan. Karena ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Dan syarat yang keempat, dia tidak boleh ada takwil. Iya. Jadi kalau dia ada takwil sa'id, takwil yang alasan yang membuat dia bisa dimaafkan, maka ini tidak ada masalah. Seperti sebagian sahabat, ada yang menghalalkan minum khamar. Ya. Karena dia takwil ayat. Dia anggap bahwa ini minuman yang dihalalkan. Dan dia tidak tahu ketentuan ayat yang lainnya. Maka ini dimaafkan. Jadi ini 4 syarat. Lihat ya, tidak sembarangan seorang menjatuhkan vonis kafir. Ya, subhanallah. Maka pengakhiran ini harus ditimbang dengan timbangan-timbangan syariat. Ya, dan saya sebutkan di pembahasan pengakhiran ini, di buku yang kita tulis. Dan buku ini berjudul Pedoman Syariat dalam Menilai Peristiwa. Memang sengaja buku ini saya tulis untuk menjadi pegangan. Saya ringkas dari buku ulama untuk menjadi pegangan. Sebab saya lihat setiap kali ada peristiwa baru, kebingungan saja yang terjadi. Padahal peristiwanya itu-itu saja berulang. Ya. Hanya beda episode saja. Ya. Judul sinetronnya sama, cuma beda episode. Ya. Hanya itu-itu saja sebenarnya. Maka perlu diberikan arahan-arahan. Ya. Pijakan. Dengan pijakan ini, insya Allah ta'ala setiap peristiwa yang terjadi, seorang bisa menimbang. Ya. Dan saya sebutkan di pembahasan tentang pengakhiran, ada 9 pembahasan terkait dengan kaidah-kaidah seputar pengakhiran ini. Kemudian dari pembahasan yang mesti saya jelaskan juga di kesempatan ini, terkait dengan masalah bom bunuh diri. Ini pembahasan yang paling ramai. Melakukan peledakan bunuh diri. Dan ini telah kita singgung tadi. Setelah kita tahu syarat-syarat umum jihad, ada jihad menyerang, jihad membela diri, kemudian pembagian orang kafir, ya, maka harus diketahui bahwa seorang ketika dia masuk ke barisan musuh, menembus barisan musuh, itu dibolehkan dalam agama. Ya, dibolehkan dalam agama, tetapi disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas karena Allah dalam hal itu. Ini sekarang saya bahas, kalau misalnya bertemu dua pasukan, sering terjadi ya, bertemu dua pasukan kaum muslimin, lalu ada satu dari kaum muslimin menembus barisan musuh, dia masuk ke tengah musuh. Ya. Ini dianggap membunuh diri atau tidak? Nah, ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang ini, boleh membunuh diri, seperti itu katanya. Padahal para ulama membolehkan hal tersebut dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam hal tersebut. Ya. Maka keluar dari syarat ikhlas, orang yang melakukannya karena putus asa, kesempitan hidup, frustasi, dan sebagainya. Syarat yang kedua, hal itu boleh dilakukan kalau ada nikayah terhadap musuh. Memberikan kekalahan dan kehancuran ke musuh. Itu boleh dilakukan. Seperti sebagian sahabat disebutkan dari Al-Bara, dari Abdullah bin Zubair. Ya. Ada pasukan musuh di depannya, dia serang dari depan hingga tembus ke belakang, dari belakang tembus lagi ke depan. Nah, ini enggak ada masalah. Ya. Kalau mampu seperti itu, ini membuat musuh jadi kacau. Ya. Bayangkan satu orang bisa menembus kita bolak-balik. Itu sudah menjatuhkan mental mereka. Yang seperti ini diizinkan, tidak ada masalah. Diizinkan. Ya. Tapi kalau misalnya seperti yang terjadi di Palestina, masuk bom bunuh diri satu orang, mati 10 orang dari orang Yahudi, Yahudinya balas 1000 orang yang meninggal dari Palestina. Ini apa kekalahan musuh di situ? Ya. Karena itu saya terus menegaskan, jangan semangat belaka. Ini agama bukan semangat saja. Harus dengan tuntunan. Ya. Dan pertimbangan yang benar. Ya. Pertimbangan yang benar. Kalau masalah mati, semua orang bisa mati sebentar. Selesai, meninggal, beres. Ya. Tapi ini, hal yang setelah mati, apa yang akan dipertanggungjawabkan? Kamu mati, matinya benar atau tidak? Membawa manfaat untuk Islam atau tidak? Jangan sampai engkau meninggal, kau angkat dirimu jihad, padahal setelahnya kamu menanggung dosa karena menyesatkan kaum muslimin, membuat ribut kaum muslimin di belakang perbuatan-perbuatannya. Ya. Maka disyaratkan syarat yang kedua pada bom bunuh diri. Apa pada masuk ke barisan musuh. Harus ada nikayah. Membuat musuh itu apa? Hancur. Atau bisa membuat musuh itu kalah. Ya. Syarat yang ketiga, disyaratkan ada maslahat dan manfaat bagi kaum muslimin. Ada maslahat dan manfaatnya. Kemudian syarat yang keempat, aksi tersebut hanya dibolehkan dalam sebuah jihad yang syar'i saja. hanya boleh dalam pihak yang syar'i. Ya. Dan setelah kita terangkan jihad yang syar'i, itu ada jihad hujum, ada jihad mudafa, ada jihad dafa. Kalau terpenuhi syarat jihad, maka ini boleh untuk dilakukan. Harus dalam jihad syar'i. Kemudian syarat yang kelima, hal tersebut terjadi di tengah peperangan. Bukan terjadi di kota-kota, negeri yang aman. Orang tidak ada perang, tidak ada apa, tiba-tiba dia meledakkan. Itu tidak ada seperti ini. Ya. Kemudian syarat yang keenam, disyaratkan dia masih memiliki harapan selamat. Ya. Walaupun kecil. Jadi orang yang masuk menerobos pasukan musuh, itu disyaratkan masih ada kemungkinan selamat, walaupun kecil. Jadi kalau dia masuk ke barisan musuh, pasti mati, itu tidak dibolehkan. Apalagi kalau memang dia membunuh dirinya. Dia meledakkan bom memang untuk membunuh dirinya. Ini adalah hal yang diharamkan. Ya. Karena itu, ini enam syarat disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama kita belakangan ini. Semuanya menjelaskan tentang salahnya aksi-aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ya. Tapi ini adalah kekeliruan. Tidak boleh dikembangkan di tengah kaum muslimin. Ya. Baik. Kemudian dari dasar yang memicu berbagai munculnya berbagai keonaran, kudeta, aksi kudeta, itu adalah hilangnya keyakinan Islam seputar ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ya. Ini sengaja saya ingatkan di kesempatan ini. Supaya jangan kita memerangi ISIS, memerangi Al-Qaeda, memerangi Boko Haram, memerangi semisalnya. Tetapi di tengah kita ada orang-orang yang duduk juga mengajak kudeta kepada pemerintah. Ya. Karena kalau dilihat hasilnya, hasilnya sama. ISIS, Al-Qaeda ingin memberontak. Sudah terjadi pemberontakan di Mesir. Terjadi pemberontakan di Tunisia sebelumnya. Terjadi pemberontakan di Yaman. Ya. Dan gejolak di beberapa negeri. Berapa ribu nyawa kaum muslimin yang melayang. Kehormatan yang dilanggar. Harta benda yang luluh lantak di belakangnya. Ya. Semuanya karena sebab kudeta terhadap pemerintah. Hasilnya sama, apa bedanya? Sama hasilnya. Ya. Karena itu, kalau memang kita ingin memerangi radikalisme ini, ya, harus dilihat kepada akarnya, bukan dilihat kepada buahnya, hasilnya. Hasilnya itu banyak macam. Akar pemikiran sama, akar pemikiran ini akan menghasilkan hal yang sama. Mungkin banyak pohon, banyak dahan yang tumbuh, banyak jalan, tapi hasilnya akan sama. Karena dia keluar dari akar yang sama. Lihatlah pohon itu ya, dari akar sama. Ya, keluar buah, buahnya sama. Apel, apel semuanya. Nggak ada yang lain. Ya. Nggak bagus campur apel, tumbuh pisang, apa segala macam. Hasilnya sama, mirip. Karena itu kata sebagian as-salaf, ma min qawmin yara bid'ah illa wa yara sayf. Tidak ada satu kaum yang jatuh di dalam bid'ah, kecuali ujung-ujungnya nanti, dia akan memandang bolehnya mengangkat pedang. Iya. Bolehnya mengangkat senjata. Maka harus dipahami bahwa ketaatan kepada pemerintah ini dari dasar penting di dalam agama kita. Iya. Rasulullah atau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri diantara kalian. Ulil amr adalah ulama dan umara. Ulama dan pemerintah. Bagi ulama yang menafsirkan ulama, sebab memang waktu itu yang menjadi pemerintah ulama dan pemimpin. Dan bagi mereka yang menafsirkan umara, umara, kalau dia pemimpin saja harus disertai dengan ulama yang mendampingi. Sebab ini dua golongan ditaati. Iya. Dua golongan ditaati. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, ومن أطاني فقد أطاع الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin, itu artinya dia taat kepadaku, kata Nabi. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka itu artinya dia bermaksiat kepadaku. Rasulullah perintah mendengar dan taat dalam segala keadaan. Kata beliau, alaika as-sam'u wa ta'ati usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa ala asaratin alaika. Engkau wajib mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, baik dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, baik dalam keadaan berpenguasa, penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengar, memerintah mendengar dan taat walaupun terjadi kezaliman pada penguasa. Sekarang sebagian orang beralasan, oh penguasa zalim, penguasa korupsi, penguasa melakukan begini dan begitu. Pertama itu tuduhan, perlu pembuktian. Yang kedua, kalau itu memang benar, itu tidak mengeluarkan hukum kewajiban dengar dan taat pada hal yang ma'ruf, pada hal yang benar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'." Engkau hendaknya mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Dengar dan taat. Perhatikan, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, disuruh apa? Dengar dan taat. Ya. Dan harus bersabar, diperintah bersabar oleh Nabi. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak suka kepada pemimpinnya tentang sesuatu, hendaknya dia bersabar. Karena siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin walaupun sejenggan, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Perhatikan ini, hadith-hadith Nabi. Iya. Kemudian, Nabi perintah untuk memuliakan penguasa, tidak boleh menghinakannya. Rasulullah bersabda, man akrama sultanallahi fid dunya, akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fid dunya, ahanahullah. Siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Siapa yang meremehkan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Ini bukan main-main ya. Rasulullah mengancamnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya. Kalau dia berbuat maksiat, itu urusan dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib dengar dan taat kepadanya sepanjang dia masih apa? Masih muslim. Iya. Dan ini prinsip dasar agama, dijelaskan oleh para ulama di buku-buku akidah mereka, disepakati oleh para a'immah. Itu yang difatwakan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan selainnya dari para ulama. Tidak ada silam pendapat. Mereka bukan ulama penguasa, bukan orang-orang yang digaji oleh penguasa, tapi semuanya menyebutkan itu dari keyakinan agama. Sebab ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada ulama, ini adalah sumber kebaikan manusia. Sumber kebaikan. Kapan mereka berpaling? Maka ini adalah sebab datangnya kehancuran. Karena itu kata sebagian para ulama yang bijaksana, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim, itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim, lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lihat aja dulu kita, di masa orang sebut tanda petik reformasi, 1998. Pemerintahnya masih ada, cuma sedang digoyah. Apa yang terjadi? Semua orang tahu apa yang terjadi di Indonesia ini. Ya. Dari nyawa-nyawa yang melayang, kehormatan yang dilanggar, harta yang hangus, ludes melayang. Pemerintahnya bukan digulingkan, digoyah. Bukan tidak ada pemerintah. Sudah sedemikian kerusakan. Dari peristiwa 98 itu sampai hari ini, kita masih merasakan. Ya, mana hari ini kita bisa dapat harga dolar tidak sampai 3.000 rupiah. Sekarang nggak pernah di bawah 10.000. Iya. Sudah berapa lama tidak pernah di bawah 12.000. Perhatikan, dari berbagai kesulitan. Ini sengaja saya ingatkan. Supaya seorang mengerti bahaya dari dosa. Menyelisih perintah Nabi. Sekarang negeri-negeri Mesir mengkudeta pemerintahnya Husni Mubarak, dianggap dia korupsi, banyak berbuat kezaliman, mengumpul kekayaan sendiri. Kita ingin ganti yang lebih baik. Lihat apa yang terjadi pada Mesir hingga hari ini. Tidak berhenti pertumpahan darah. Mereka angkat mursi, dianggap lebih baik oleh mereka. Apa yang terjadi? Justru lebih jelek lagi pemerintahan mursi. Sebab ikhwanul muslimin, ya, itu nggak ada yang beres memimpin. Ya. Kalau terjadi kepemimpinan dari mereka, itu akan lebih menyulitkan umat Islam. Dan itulah yang terjadi di Mesir. Digulingkan. Ya. Digulingkan. Karena dia naik dengan cara teriak-teriak di jalan, juga digulingkan dengan cara diteriaki di jalan. Sama. Ya. Dan dia semua, negeri-negeri yang seperti itu keadaannya, hingga sekarang belum ada ketenangan. Karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, membuat kaidah yang cemerlang. Semenjak dahulu beliau sebutkan di kitabnya Minhajus Sunnah. Dari masa hidup beliau di abad ke-7 sana, abad ke-8. Beliau sudah membahas peristiwa-peristiwa kudeta yang terjadi sebelumnya. Ya. Dari masa Utsman bin Affan dan setelahnya. Dan beliau sebutkan tidak pernah ada satu pun yang melakukan kudeta membawa kebaikan untuk umat. Belum pernah terjadi. Satu kudeta yang di belakangnya terlahir kebaikan untuk umat. Karena itu harus diambil pelajaran. Ya. Kalau penguasa berlaku zalim, kezaliman pada dirinya. Tapi kita tidak boleh berbuat kerusakan yang mengakibatkan melayangnya berbagai kebaikan kaum muslimin. Iya. Baik. Kemudian dari hal yang penting saya terangkan juga terkait dengan masalah baiat. Baiat kepada pemimpin ini, yang dibaiat itu adalah pemimpin yang syah. Pemimpin negara itu adalah pemimpin. Kalau kita masuk di negeri, kita tanya kepada penduduk negeri, siapa pimpinanmu? Semuanya menunjuk ke sana. Itu pimpinan negara namanya. Sama kita di Indonesia, kalau tanya siapa presiden sekarang, dia tunjuk Pak SBY. Jelas ya? Itu pimpinan negara. Dan pimpinan itu dipilih dengan dua ketentuan. Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh pihak berwenang, tokoh-tokoh dan orang besar di negeri itu. Bukan semua orang yang memilih. Ya. Tapi dipilih oleh orang tertentu. Karena itu Abu Bakar hanya dipilih di bawah Saqifah Bani Sa'idah saja. Terkumpul sebagian sahabat membaiat Abu Bakar, orang-orang penting membaiatnya, selesai. Ya. Demikian pula Umar, beliau hanya dipilih oleh Dewan Syura. Utsman bin Affan dipilih oleh Dewan Syura, 6 orang yang dipilih oleh Umar. Ini cara yang pertama, dipilih oleh ahli halli wal aqd. Yang kedua, seorang syah menjadi pemimpin kalau dapat pelimpahan kekuasaan. Pemimpin setelahnya menetapkan penggantiku setelah ini adalah si fulan. Itu dia masalah. Sebagaimana Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar setelahnya. Ya. Maka tidak ada lagi yang mengganggu gugat. Umar syah menjadi penguasa. Selain daripada itu cara yang tidak dibenarkan dalam kepemimpinan. Tetapi pada posisi yang ketiga, kalau pemimpin sudah syah menjadi pemimpin, walaupun dengan cara yang salah, dan semua manusia sudah bersepakat dia pemimpin, maka ini juga dianggap syah di dalam agama. Seperti umumnya di kepemimpinan kaum muslimin yang dipilih dengan cara demonstrasi, demokrasi dengan pemilu, sudah menjadi pemimpin, maka haknya sama dengan dua pemimpin yang saya sebutkan sebelumnya. Tidak dibedakan oleh para ulama dalam hal ketaatan. Inilah pemimpin yang dibaiat. Itulah pemimpin yang dibaiat. Ya, karena itu kalau si Abu Bakar Baghdadi ini, pimpinan ISIS yang mengaku khalifah ISIS, meminta baiat, maka ini orang yang tidak waras. Ya. Mau minta bayat bagaimana? Dia bukan pimpinan negara satu. Tidak punya wilayah kekuasaan. Belum syah menjadi pemimpin. Bagaimana dia mau minta bayat? Kemudian dari kedangkalan asal mereka, mereka anggap orang yang tidak bayat murtad, keluar dari khilafah Islamiyah. Ya. Padahal mereka belum punya apa-apa. Perhatikan ya. Jadi semua dari keseluruhan-keseluruhan pemahaman. Oke. Kemudian mereka juga ada pembahasan antara negeri Islam dan negeri kafir. Ya. Jadi mereka anggap khilafah Islamiyah negeri Islam, mereka saja negeri Islam. Selain daripada itu negeri kafir. Ya. Selain daripada itu negeri kafir. Dan ini keseluruhan. Sebab negeri dihitung sebagai negeri Islam, itu yang dilihat adalah syariat dan mayoritas pada penduduk negeri itu. Kalau mayoritas penduduk negeri adalah kaum muslimin, syariat Islam ditegakkan di dalam negeri itu, dikumandangkan ada sholat lima waktu, sholat idnya jelas, ya puasanya dan sebagainya, bersyariat Islam, maka itu negeri Islam namanya. Negeri Islam. Bukan diukur dengan pemimpinnya, bukan diukur dengan khalifahnya. Iya. Bukan diukur dengan khalifahnya. Maka ini dari pembahasan-pembahasan yang penting untuk saya ingatkan. Sebenarnya banyak hal yang terkait dengan pembahasan. Ya. Sebagian dari hal-hal tersebut telah dituangkan di dalam buku ini. Dan untuk pembahasan seputar terorisme, jihad, saya menulis dua buku. Yang pertama buku dengan judul Antara Jihad dan Terorisme. Dan itu telah sampai kepada cetakan yang ke-6, alhamdulillah. Dan di dalamnya ada bantahan terhadap syubhat-syubhat pemikiran Imam Samudra dalam bukunya Aku Melawan Terorisme, salah seorang pelaku bom Bali pertama. Ya. Dan buku ini adalah pembahasan lain terkait dengan pijakan-pijakan dasar untuk menilai peristiwa. Kalau di buku yang pertama itu saya uraikan apa sebab munculnya terorisme, apa dampak negatifnya, apa solusinya, dan saya uraikan di dalam buku tersebut hal-hal yang sebenarnya kalau diterapkan ya, di pemerintahan kita di dalam memerangi terorisme, maka itu insya Allah adalah hal yang baik. Kenapa yang saya tulis itu bukan dari diri saya hanya merangkum dan meringkas dari pembahasan-pembahasan para ulama dan para penulis di masa ini yang membahas seputar jihad, seputar terorisme dan apa yang terkait dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan juga perlu saya ingatkan bahwa para ulama kita di masa ini tidak ada yang mendukung gerakan ISIS. Semuanya adalah orang-orang yang memperingatkan bahaya ISIS ini dan berlepas diri dari mereka, dan mereka menegaskan bahwa kelompok ISIS ini itu adalah kelompok yang menganut pemikiran Khawarij. Inilah orang-orang yang diperangi oleh Nabi untuk dibunuh dan diperangi, kaum Khawarij ini. Ya, dan di buku ini di bab ketiga saya uraikan khusus terkait dengan pemikiran kaum Khawarij. Ya, wallahu taala alam. Kayaknya waktu sisa 10 menit. Kita gunakan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Dan saya mohon maaf untuk segala macam kekurangan, wallahu taala alam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ya, sebenarnya tugas aparat keamanan kita itu tugas yang sangat mulia. Terdapat di dalamnya penjagaan terhadap agama dan dininya kaum muslimin. Dan terdapat di dalamnya penjagaan terhadap umat Islam. Ya. Dan cukuplah itu sebagai kehormatan yang besar. Hanya saja seorang perlu mengikhlaskan niat. Kemudian melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya amalannya diterima. Karena amalan kalau tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Kalau ada yang berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, itu tidak boleh dilindungi. Tidak boleh disembunyikan. Siapa yang menyembunyikannya, melindunginya, dia tahu, tapi dia tutupi, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dia khawatir berbicara akan mencelakakan dirinya. Tapi dia tahu, tidak ada yang menghalanginya, dia tidak sampaikan, itu tidak dibolehkan. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man awa muhditan, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wal nasi ajma'in." Siapa yang melindungi orang yang mengada-adakan perkara baru, maka dia mendapat laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Dia tahu ini orang yang melakukan peledakan. Dia tahu ini orang yang membunuh sekian banyak manusia. Dia tahu ini orang buron pemerintah karena berbagai kesalahan itu tadi. Terus dia lindungi. Nah, ini kena hadits ini. Dia dapat laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Iya. Karena itu, agama ini penegakan hukum. Jelas memang. Iya. Dan memang harus disingkat. Dari sisi keamanan terhadap orang-orang yang berbuat apa namanya kerusakan. Ya, dan Rasulullah tidak main-main dalam hal itu. Ketika ada sekelompok orang dari Bani Uraina, mereka ini datang ke Madinah. Seakan-akan mereka kaum muslimin. Kemudian mereka sakit. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diperintah supaya berobat. Diberi unta-unta Nabi. Diarahkan kepada unta-unta Nabi, ada pengembala Nabi di situ, mengembala unta-untanya. Mereka minum dari susu unta itu, ya, dicampur dengan kencingnya, sampai mereka sembuh. Begitu sembuh mereka, pengembala unta ini dibunuh oleh mereka. Unta-untanya dibawa kabur oleh mereka. Ya. Ini orang berbuat kerusakan. Kejadiannya di pagi hari, langsung Nabi kirim pasukan mengejar mereka. Sore harinya sudah ditangkap orang-orangnya. Sudah diketemukan. Perhatikan ya. Tidak ada yang lambat. Langsung dieksekusi. Orang-orang tersebut. Dipotong tangan dan kakinya. Dijemur sampai mati. Sebab ini orang yang berbuat kerusakan. Memerangi Allah dan Rasulnya. Berbuat kerusakan di atas muka bumi. Hukumnya jelas dalam agama. Innama jazau alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Ayu qattalu, au yusallabu, au taqatta'a aydihim, au ardi. Wa arjulakum min khilaf aw yunfaw min al-ardh. Sungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan balasan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, balasannya mereka disalib atau dibunuh atau dipotong tangan dan kiri, tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan dari muka bumi. Ya. Perhatikan, hukum tegas. Tapi yang menjadi masalah bom Bali kemarin dia sudah ditangkap, eksekusinya berapa tahun setelah itu? Sudah buat kerusakan pemikiran, Imam Samudra menulis di penjara, baru dieksekusi. Terlambat eksekusinya. Ya. Harusnya dari awal segera dieksekusi orang-orang yang seperti itu. Supaya tidak membuat kerusakan. Kadang aparat juga maju mundur, bagaimana hukum eksekusi? Ya. Ini tidak cocok, makanya harus ada orang-orang yang mengerti hukum syariat, menjelaskannya. Ya. Diterangkan dengan dalil. Tidak ada keraguan di belakang dalil. Ya. Dan ini yang saya tegaskan tadi. Fatwa dari ulama besar di Saudi Arabia. Ditandatangani oleh belasan orang. Dari ahlu ilmi. bahwa hukum terhadap pelaku terorisme tidak ada lain kecuali hukum mati. Tidak ada lain kecuali hukum mati. Dan ini harus ditegakkan. Maka pemerintah dalam hal ini memang ada target yang bagus, tapi hendaknya kalau ada kekeliruan dalam proses, itu saling menasihati. Ya. Saling menasihati, kemudian mengingatkan bahwa semuanya menjalankan tugas, tapi kita cari cara yang paling bagus sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya. Jadi kalau ada lisannya ISIS bentukan dari rakyat Irak dan Suria yang tertindas, itu salah satu analisa. Ya. Ada juga yang menganalisa bahwa ISIS ini adalah bentukan tiga intelijen. Bentukannya intelijen Amerika, Inggris, dan Israel. Ya. Dan semuanya mengandung kemungkinan. Ya. Sebab lihat saja dari gerakan ISIS. Mereka tidak pernah ribut mengurusi Yahudi memerangi Palestina. Kok bisa menyeberang dari Afghanistan lewat jalurnya Iran? Ini ada apa semuanya? Aman saja menyeberangnya. Ya. Al-Husi tidak ada hubungan mereka. Ributnya dengan wilayah tertentu. Dan lihat sekarang gerakan untuk memerangi ISIS. Dikumpul dukungan dari puluhan negara. Nanti alasannya memerangi apa? ISIS. Baik sekarang cuma di wilayah apa? Di wilayah Irak dan Suriah saja. Bagaimana kalau dia setelah itu berpindah ke Indonesia, memerangi Indonesia dengan alasan banyak ISIS di Indonesia? Ya. Harus dipahami bahwa kadang di belakang kejadian ada hal-hal yang harus dikhawatirkan. Sebab ini sudah terbukti sebelumnya. Ya. Tadinya memerangi Saddam Hussein katanya di Irak. Tapi setelah itu memerangi Afghanistan. Ya. Setelah itu memerangi Afghanistan. Ya. Berbagai alasan. Asalnya memerangi terorisme. Apa sebelumnya memerangi terorisme ke Afghanistan dulu. Setelah itu berlebar lagi memerangi Irak. Dan ini semuanya harus dipahami bahwa orang-orang kafir ada permainan di belakang, dan itu kita ketahui. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan adanya penindasan di Irak, di Suriah. Semua dari penindasan itu, kita semua sebagai seorang Muslim bersedih dengannya. Ya. Turut berduka dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi seorang di belakang musibah yang menimpa, dia jangan melakukan perbuatan yang keliru. Ya. Jangan melakukan perbuatan yang keliru. Harus sesuai dengan syariat. Ya. Karena itu sudah berulang kali. Orang-orang Filistin diberi nasihat oleh para ulama. Berdamai saja dengan Yahudi. Bukankah Nabi lebih mulia dari kalian Nabi? Nabi pernah berdamai dengan kaum musyrikin di Mekah. Ya. Kalau memang perdamaian mengharuskan kalian meninggalkan Filistin, tinggalkan saja. Bukankah Mekah lebih utama daripada Filistina? Sedangkan Nabi diperintah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Sudah dianjurkan mereka oleh para ulama. Diberikan solusi. Ya. Tapi dasar orang-orang Hamas senangnya buat keributan. Ya. Sudah kondisi tenang, lempar-lempar bom. Ya. Lempar rudal. Ya. Persenjataannya sedemikian rupa, ini melawan Israel. Lihat sekarang korban yang berjatuhan di tengah kaum muslimin. Berapa ribu kaum muslimin yang meninggal. Maka harus punya kikih dalam agama. Jangan dianggap seorang itu tidak melawan dia kalah. Tidak benar itu. Siapa yang berkata tidak melawan kalah? Ya. Perhatikan Fir'aun. bala tentaranya habis ditenggelamkan, hancur semuanya. Seluruh peninggalan Fir'aun menjadi milik Bani Israel. Saya tanya, Bani Israel pernah melawan Fir'aun? Pernah ada kudeta? Pernah ada peperangan? Jangan ke peperangan. Pernah ada demonstrasi? Demo di jalan? Tidak ada. Cuma satu amalan Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran. Mereka hanya punya kesabaran saja. Setelah Fir'aun dibinasakan, Allah firman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ الَّتِي وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ الَّتِي كَانُوا وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ الَّذِينَ يَسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas di atas muka bumi, yaitu Bani Israel, bumi dari timur sampai baratnya diwariskan untuk mereka. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik untuk Bani Israel. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Satu saja. Karena kesabaran. Jadi seorang bersabar itu sumber kebaikan. Dia bersabar memperbaiki dirinya. Sehingga dia rubah keadaannya sendiri. Sekarang ini menganggap banyak musibah. Kita di Indonesia sering kita anggap banyak musibah. Kenapa harga-harga naik terus? Sebentar lagi misalnya minyak mau naik. Yang disalahkan pemerintah terus. Salahkan pemerintah. Nah, ada jarang yang berpikir menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak menyalahkan dirinya? Mungkin saja musibah-musibah yang menimpa itu karena dosa kita sendiri. Dan itu harusnya yang kita pikirkan. Karena itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya, bukan dikatakan sampai mereka merubah keadaan pemerintahnya, merubah keadaan anggota dewannya. Rubah keadaan diri sendiri. Kalau dianggap pemerintahnya pemerintah zalim, berarti mereka juga orang-orang zalim. Karena biasanya yang zalim memimpin, orang-orang zalim juga yang dipimpin. Kan disebut dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ عَلَى بَعْضٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan sebagian zalim memimpin zalim yang lainnya. Karena itu jangan menyalahkan. Salahkan diri sendiri. Maka arah yang penting di sini untuk kaum muslimin, banyak bersabar. Kemudian benahi diri sendiri. Menuntut ilmu agama. Perbaiki dari ibadah. Tegakkan penghambaan kepada Allah. Yakin semua masalah akan terhadapi. Apa yang menimpa mereka akan diangkat. Apa yang diangkat? Karena itu ketika fitnah Hajjaj bin Yusuf. Ini penguasa zalim Hajjaj bin Yusuf. Al-Hasan al-Basir berkata, Hajjaj bin Yusuf ini adalah azab dari Allah menimpa kalian. Maka hendaknya kalian padamkan dengan banyak beristighfar dan bersabar. Cara memadamkannya bukan ribut-ribut. Bukan dengan melakukan teriak-teriak di jalan, melakukan demo, mengganggu orang yang lewat. Bukan begitu caranya. Lakukan hal yang bermanfaat, ada perbaikan. Bukan melampiaskan kemarahan mengikuti hawa nafsu, tapi lakukan hal yang bermanfaat untuk manusia sesuai dengan tuntunan agama. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ya baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, sebab waktunya kayaknya sudah lewat. Kita hanya ditarget sampai jam 1.30. Sudah lewat 10 menit. Ini juga termasuk fitnah yang menimpa. Ya, dan kita bersabar saja. Sekarang masalahnya, ya, dari yang menyorot berita, ya, yang menampilkan berita, itu kalau meliput, yang diliput jenggotnya, yang diliput jubahnya, kalau ada perempuan bercadar, diliput cadarnya. Ya, kalau dia pakai celana, tidak di bawah mata kaki, oh ini celana cingkrang. Jadi dijadikan itu sebagai apa? Sebagai simbol-simbol untuk membentuk opini. Karena itu, dari awal pembahasan saya ingatkan, seorang muslim itu bukan orang yang tergoyah sana sini. Dia punya pegangan, pendirian. Ya. Ada sesuatu dia tanya, apa dalilnya? Kalau ada tuntunannya, dia kuat di atas petunjuk. sabar di dalam membela petunjuk. Ya. Dan di akhir ini, di akhir masa, Nabi kabarkan bahwa banyak ujian, kadang Islam dianggap asing. Ya. Maka kita harus bersabar akan hal itu. Dan Nabi memberi kabar gembira. Kata beliau, badal Islamu ghoriban, wa sa'udu ghoriban kama bada, fatuba lil ghoraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Orang yang dianggap asing maksudnya, orang yang asing karena berpegang dengan sunnah. Sebagaimana Nabi awal kali muncul, menampakkan keislaman dianggap asing oleh manusia. Karena menampilkan keislaman. Demikian pula akan datang nanti suatu saat, umat Islam yang menampilkan Islam dengan benar dianggap asing juga. Padahal dalilnya dalam Al-Quran. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Ya. Tidak ada yang mengingkari, tapi itu asing. Kamu buat agama baru, ya, kebiasaan baru. Nah itulah perlu bersabar di hari-hari ini. Dan kaum muslimin perlu diajak dengan cara yang bijaksana, daerah yang hikmah. Ya banyak dari saudara-saudara kita, kaum muslimin, karena kurang pengetahuan, ilmu belum sampai kepada mereka, perlu kita ajak dengan lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita semua. Dan tentunya di acara ini banyak kekurangan. Saya rasa dan mungkin masih banyak pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Tapi kelihatannya waktunya sudah habis. Ya, dan bagi siapa yang ingin bertanya, nomor telepon saya ada dan alamat email saya juga ada. Saya tidak tertutup bagi siapa yang ingin bertanya atau siapa yang ingin tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya silahkan menulis dengan pembahasan-pembahasan ilmiah, kita boleh diskusi di dalam hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.